Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Cahaya Hati, pemirsa. Apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat, baik, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Anissa Bon menjumpai Anda di Cahaya Hati. Dan pada hari ini kami akan mengetengahkan topik mengenai pasca Ramadan. Tidak hanya sebelum Ramadan, mempersiapkan diri tidak hanya pas Ramadan, tapi kita juga harus membekali diri menghadapi pasca Ramadan, menjaga ibadah kita. Seperti apa sih cara-caranya? Tips-tipsnya akan kita dapatkan bersama dengan Pak Ustadz Otman Omar Syihab. Ya, selamat datang Ustadz. Selamat pagi. Sehat Ustadz. Alhamdulillah. Tambah benar. Tambah sehat ya. Teman-teman juga sehat semuanya di sini ya. Alhamdulillah. Bagaimana nih Ustadz? Biasanya kalau pas bulan Ramadan ya orang-orang berlomba-lomba dalam kebaikan, semua ibadahnya ditingkatkan. Rajin baca Quran, rajin puasa, rajin salat. Namun biasanya setelah itu mulai mudar karena kadang-kadang ada juga yang bilang pemutihannya pas Ramadan aja gitu. Ya, baik. Itu ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita sudah masuk di satu training besar dalam bulan Ramadan. Training itu menjadikan manusia untuk disiplin dalam kehidupannya. Menjaga dirinya, menjaga waktunya, menjaga emosinya, menjaga hatinya, menjaga tujuh fakultas dari tubuhnya. Semuanya itu diinginkan untuk mencapai ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika selesai Ramadan, kita kembali ke habitat. Ketika kembali selesai Ramadan, seakan-akan kita tidak pernah dapat satu training yang baha indah itu. Nah, inilah ada orang-orang yang sekolah dia lulus dan ilmunya mohon maaf digunakan setelah dia lulus. Tetapi ada juga orang-orang yang sekolah tapi enggak lulus. Nah, kita melihat seseorang itu lulus atau tidak lulus, maka pasca Ramadan. Bagaimana seseorang di bulan Ramadan dia bisa mengendalikan dirinya untuk tidak mencerca orang, untuk tidak memaki orang, untuk tidak berbohong pada orang. Karena dalam berbohong puasanya batal pahala puasanya, dalam menipu orang batal pahala puasanya, dalam menghardik orang batal pahala puasanya. Tapi apa yang di training 30 hari itu untuk dia mengendalikan lidahnya, mengendalikan pandangannya, mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan hatinya. Tetapi setelah itu dia kembali ke habitat yang na'udzubillah min dzalik. Berarti trainingnya belum sukses dia. Berarti pasca Ramadan dia kembali ke habitat kotor kembali, na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu bagaimana kiat-kiatnya, bagaimana kita menghadapi pasca Ramadan? Apa yang kita sudah lakukan, misalnya sholat malam, lakukan sholat malam kembali. Biasanya kita mengaji, mengapa habis Ramadan kemudian tidak mengaji lagi? Ketika kita Ramadan sholat sunnah, mengapa kita tidak sholat sunnah lagi? Ketika Ramadan kita betul-betul mengeluarkan harta kita untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, mengapa setelah Ramadan bukannya Syawal itu artinya menurun? Makna Syawal itu adalah naik ke permukaan. Nah, di sini terus terang saja kegagalan seorang mukmin atau muslim itu di saat dia tidak menaikkan frekuensi rohaniahnya di saat Syawal, malah dia kembali lagi. Begitu malam takbiran sudah mulai maksiat, besoknya sudah mulai berang-berang emosional, marah-marah dan lain-lainnya. Oh, di mana training yang dia masuk ke dalam madrasah Ramadan itu? Di mana rasa takutnya kepada Allah? Di mana rasa malunya kepada Allah? Di mana rasa syukurnya kepada Allah? Di mana rasa kerinduannya di Ramadan itu dia bermunajah kepada Allah? Nah, ini harus dipertanyakan kembali. Iya. Jadi benar-benar kita harus menjaga ibadah kita setelah Ramadan. Malah mungkin harusnya lebih dari itu ya. Syawal itu artinya naik. Yang tadinya satu juz jadi dua juz. Seharusnya seperti itu. Seharusnya seperti itu. Tapi kenyataannya yang tadinya juz, juznya lain. Nah itu kan tapi kadang-kadang susah itu, karena lebih baik ya itu seperti tadi bilang, pemutihannya lah di Ramadan, toh pahalanya juga paling besar di sana. Nah itu untuk meyakinkan, atau memang siapa tahu ada juga Allah mengatakan bahwa syarat akan menjadi sia-sia di Ramadan kalau niatnya juga udah tidak baik. Maka itu lain. Kita kembali lagi, kalau seseorang mendekatkan diri kepada Allah, tidak mungkin selesai Ramadan dia menjauhkan diri kepada Allah. Tujuannya itu apa? Ramadan bukan sekedar dia lapar dan haus saja, tapi Ramadan mendidik dirinya untuk menjadi manusia yang manusiawi. Masa setelah Ramadan dia tidak jadi manusiawi lagi, dia kembali ke dalam hewani atau syaitani yang na'udzubillah min dzalik. Di saat Ramadan dia bisa mengendalikan untuk dia tidak marah-marah sama orang. Begitu lewat Ramadan, wah semuanya, mungkin semua kebun binatang disebutkan satu persatu. Ini kan na'udzubillah min dzalik yang seperti itu. Nah oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kita bagaimana landasan daripada ibadah itu iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa iman maka semuanya akan rapuh. Mohon maaf, sebuah pohon yang bagus pasti akarnya kuat. Kalau akarnya tidak kuat, maka pohon itu akan ada sesuatu akan tumbang dengan secepatnya. Itulah iman billah, itulah akidah. Akarnya harus menghujam dulu ke bumi. Jadi kalau ada angin dia akan ke kanan ke kiri, dia akan tetap tegak seperti itu. Nah begitu pula diri kita, kalau ada satu kepercayaan kepada Allah, keyakinan kepada Allah, rasa malu kepada Allah, rasa takut kepada Allah, insyaAllah di bulan apapun dia, di hari apapun dia, dimanapun dia, dia akan selalu malu di hadapan Allah, dia akan selalu takut di hadapan Allah. Karena apa? Karena hidupnya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Memang hidupnya ya Allah, hidupku, matiku, segala sesuatu yang kau berikan kepadaku darimu, untukmu, dan kembali kepadamu. Jadi di mana saja, kapan saja dia punya rasa kekuatan bahwa Allah melihat aku, bahwa Allah memperhatikan aku, bahwa Allah memberikan pengawasan kepada hamba-hambanya. Jadi bukan di bulan Ramadan saja dia baca Quran, bukan di bulan Ramadan saja dia mengeluarkan, memang pahalanya besar, tetapi dia bukan karena Ramadannya, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah juga pasti tahu ya niat masing-masing hambanya ya. Iya. Jadi yang untuk memberikan besar kecilnya pahala itu ya rahasia Allah. Rahasia ya. Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, kita akan membahas lebih lanjut lagi bagaimana menjaga keimanan kita pasca Ramadan. Tetaplah di Cahaya Hati. Terima kasih masih bersama kami di Cahaya Hati pemirsa, dan kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai bagaimana menjaga keimanan kita pasca Idul Fitri. Ustaz, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Baik. Seperti apa menjaganya itu Ustaz? Mungkin ada tambahan. Iya, baik. Seseorang memang begitu dilematiknya ketika selesai bulan Ramadan. Kebiasaan-kebiasaan yang telah dia lakukan, rutinitas puasa, rutinitas sholat, mengaji, bahkan sedekah, bahkan disiplin itu kelihatan sirna sekali. Mengapa sebab itu? Satu dasarnya, karena tidak diiringi dengan pertambahan imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-iman yazid wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Oleh karena itu Nabi mengatakan, man soma ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dua itu persyaratnya. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar apa? Iman kepada Allah. Dan ihtisaban, perenungan, merenung tentang diri. Tafakkaru fis sa'a khairun min ibadati sana. Merenung tentang diri kita ini dari mana, kemana, apa, ya kan? Kita tidak tahu. Ya kan? Nah itu lebih utama daripada ibadah satu tahun lamanya, bukan satu bulan lagi, satu tahun lamanya. Karena apa? Merenung tentang perjalanan hidup ini lebih utama daripada ibadah yang tanpa renungan. Ibadah yang tanpa renungan menimbulkan nanti setelah bulan itu selesai akan turun kembali. Jadi perenungan itu ya Ustaz yang paling penting. Penting perenungan dalam hidup, untuk ke depan atau ke belakang, atau ke depan maupun yang ke belakang, apa yang kita telah bawa ketika kita akan kembali. Yang ke depan apa yang aku harus lakukan setelah bulan Ramadan ini, seperti itu. Jadi perenungan itu, satu, kekurangan kita, kita renungi. Yang kedua, apa yang kita inginkan, persembahkan hidup ini di hadapan Allah. Karena Allah menciptakan kita tidak lain untuk mengabdi kepada Allah. Mengapa kok sudah dimasukkan dalam satu bulan, yang bulan itu penuh kasih sayang, penuh rahmat Allah, penuh bonus-bonus, ya tidurnya dapat ibadah. Lu begitu hebatnya, begitu selesai, kita langsung hilang. Bahkan sholat kita hilang, ngaji kita hilang. Ya kan, yang tadinya kita maaf-maaf bisa mengendalikan mata kita, mengendalikan perut kita, mengendalikan kehendak kita, kok sekarang jadi bablas luar biasa. Hidup ini 30 hari kita ditatar untuk mengendalikan diri. Karena hidup ini ialah apa? Bagaimana memanage kehendak. Berarti dalam bulan Ramadan itu kita di training, ditatar untuk mempersiapkan diri untuk 11 bulan selanjutnya. 11 bulan ke depan, seperti itu. Karena apa? Barang siapa yang senantiasa mengikuti kehendak dirinya, maka siaplah dia akan menjadi budak kehendaknya. Itu yang paling dahsyat sekali. Jadi bagus sekali kalau setelah pasca Ramadan kita tetap memaintain itu dengan puasa Senin Kamis. Dengan puasa Senin Kamis. Tarawihnya kita ganti dengan tahajud. Dengan tahajud, ya kan. Seperti baca Al-Qur'annya bisa di mana-mana. Kemudian ada pengajian sana, pengajian sini, meningkat. Majelis karena apa? Ditambah ya. Iya, karena apa? Karena kita sudah di training 30 hari untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita diberikan satu perenungan di bulan Ramadan. Subhanallah, luar biasa. Nah, kalau kita tidak renungkan itu, loh kok bulan habis bulan Ramadan babak belur semua, sholat kita udah tinggalkan lagi, ya kan. Na'udzubillah min dzalik. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sholat adalah sholat ya, terutama sholat, sholat pertama kali yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah di kiamat. Kalau sholat yang diterima, seluruhnya diterima. Kalau sholat yang tidak diterima, seluruhnya tidak diterima. Dan Rasulullah SAW mengatakan apa? Seluruh umatku akan mendapatkan syafaat kecuali satu. Siapa ya Rasulullah? Orang yang meremehkan sholat. Sholat tiang agama. Wah, kita sholat sunnahnya luar biasa, masya Allah. Tiada hari tanpa kita sujud di Ramadan. Begitu habis Ramadan, wabillahi taufik wal hidayah semua. Assalamualaikum. Ya kan, la duhur, wala asar, wala subuh, na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kami ini baru lihat orang gila ya Rasul. Siapa yang gila, kata Rasulullah? Si fulan ya Rasulullah, dia gila. Rambutnya kotor, berguling-guling di padang pasir, dia bernyanyi dan lain-lainnya. Kata Rasulullah, tidak, dia tidak gila, kata Rasul. Dia terkena musibah. Mudah-mudahan kalau dia sabar seperti itu, dia akan diampuni Allah. Kalau begitu, siapa yang hakul majnun, yang sebenarnya gila ya Rasulullah? Kata Rasulullah, orang yang berjalan di bumi Allah dan tidak sujud kepada Allah, itulah sahabat, hakikatnya orang gila. Hambaku, jika engkau takut kepadaku, akan kuciptakan kehidupan ini takut kepadamu. Tapi jika engkau tidak takut kepadaku, akan kuciptakan kehidupan ini menakuti engkau. Jadi apapun yang kita lakukan itu akan ada efek sebaliknya, efek betul, yang sama dari Allah ya. Betul, seperti itu. Oke, kita akan melanjutkan lagi pembicaraan kita, menarik sekali dengan Ustaz Otman, tapi setelah pesan berikut ini. Tetaplah di Cahaya.